Nah, jadi kalau seandainya ini rumah, nah, fil baiti itu begini, fil baiti. Kalau ini meja, al maktabu. Nah, ini ala al maktabi. Ya, kalau ini ala al kitabi. Ya, ala al kitabi. Baik. Fadal, ada yang mau baca yang tadi? Mas. Fadal. Baitu. Fil baiti. Nah. Al masjidu. Fil masjidi. Al maktabu. Maktabu. Maktabu. Al-maktabi as-sariru al-sariri al-sariri al-sariri. Bisa enggak menyebutkan kaf yang disukun? Ak ak ak ak mak mak mak mak bak bak mak mak mak tabun tabun. Nah, itu al-maktabu al-mak tabu. Ayo, dikeluarkan suara apanya? Udaranya al-mak tabu. Al-mak tabu. Nah, gitu. Saya artikan, Mas. Baca artikan. Al-baitu rumah. Ayo. Fil baiti di dalam rumah. Ayo. Al-masjidu masjid. Nah. Fil masjidi di dalam masjid. Iya. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabu. Ayo. Meja. Al-maktabi. Di atas meja. As-sariru. Tempat tidur. Tempat tidur. Al-sariri. Di atas tempat tidur. Nah, ala sariri di atas tempat tidur. Bishaddad, yang bawah. Aina Muhammadun wa fil ghurfati wa aina Yasirun wa aina wa aina Yasirun wa fil hamamin hamma وفي الحمام حمام وأين آمنة وأين وأين وأين آمنة هي في المطبخ نعم أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير هي على السرير. Man yalihi liya faraa. Siapa yang mau baca lagi? Entah, itu. Aina Muhammad. Muhammad. Terus huwa fi huwa fi fil huwa fil ghurfa. Ghurfati. Wa aina ya sirat ya sir ya sir huwa fi huwa fil hammam hammam wa aina a wa aina wa aina ma wa aina aminatu hiya fil matbakh aina al kitabu huwa alai huwa alal maktabu maktabi wa aina Wa aina sa'atu alal matbahu. Iya. Hiya alal sariri. Sariri. Jadi kalimat-kalimat yang setelah hadha, hadhihi, dan aina di antaranya, ya, itu dibaca dengan dhamma. Dibaca dengan dhamma. Pokoknya nanti kalau kita menemukan setelah aina, kita menemukan kalimat setelah aina, baca dhamma. Nah, naqra'u jami'an. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al kitabu? Huwa ala al maktabi. Wa aina as sa'atu? Hiya ala as sariri. Siapa lagi yang baca? Hah? Sebelah kanan, hamba. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun huwa fil hammam. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu hiya 'ala as-sarir. Naam. Siapa lagi? Aina, apa artinya aina? Aina artinya di mana, ya? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina Yasirun, di mana Yasir? Aina Aminatu, di mana Aminah? Sehingga jawabannya nanti fil ghurfati, fil hammami, fil matbakhi, ya. As-sa'ah itu apa artinya? Jam. Ya, as-sa'ah. Aina as-sa'ah itu, di mana jam? Al-hammam. Al-hammamu, kamar mandi. Al-ghurfatu itu kamar. Biasanya kalau kamar secara umum disebutnya ghurfah. Ya. Kadang kalau untuk ruang tamu disebut kamar juga, tapi disebutnya ghurfatu duyuf. Ya. Biasanya kalau disebut ghurfah, kamar bisa disebut kamar tidur. Al-ghurfah. Tombol. Baca, kemudian terjemahkan. Man yaqra'u? Falyaqra'. Man yuridu an yaqra'a wa yutarjima. Hamba. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Wa fil ghurfati. Dia di kamar. Nah. Wa aina Yasirun? Di mana Yasir? Wa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminah? Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Dia fil matbakhi. Dia di dapur. Ainal kitabu? Di mana kitab? Di mana buku? Wa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa ainas sa'atu? Dan di mana jam? Dia alas sariri. Dia di atas tempat tidur. Ihsan dan jazakumullah khairan. Ya, jadi perhatikan kalimat-kalimat yang didahului oleh fi atau ala jadi kasroh. Fil ghurfati. Kita baca fil ghurfati. Fil ghurfati. Fil hammami. Fil hammami. Fil matbakhi. fil matbakhi. Ala al-maktabi. Ala al-maktabi. Ala al-sariri. Ala al-sariri. Tayyib. Tamarinu. Sekarang masuk kepada tamrin. Ada beberapa tamrin, jadi tamarinu. Ya. Tayyib. Kalau tadrib, tadribat. Baca. Bukalah. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib. Apa artinya ajib? Jawab. Jawab. Ya. Jadi kalau ditanya ajib. Kalau banyakan ajibu. Ya, sering. Ajibu. Kalau sendiri ajib. Ya. Jangan ajib. Ya, kalau ajib. Aneh. Ajib. Aneh. Ajib. Ajib. Ya, kalau di sini adalah fi'il amar, minta jawaban. Jawablah. Anil as'ilatil atiyati. Anil as'ilati al-atiyati. As'ilah itu soal. Ya, soal dalam bahasa kita soal, pertanyaan, ya. Tayyib. Antum jawab. Ana tanya. Aina al-kitabu? Huwa aina Muhammadun? Huwa aina sa'atu? Aina yasirun? Huwa aina aminatu? A'aminatu fil ghurfati? La, hiya fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi? La, huwa fil hammam. Naam. Man fil ghurfati? Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Wa man fil hammami? Yasirun fil hammam. Madha 'ala al maktabi? Al-kitabu 'ala al maktabi. Madha 'ala al sariri? As-sa'atu 'ala al sariri. Tayyib, kita belah satu nih. Ini tanya jawab. Betul, dimulai tanya jawab. Nah, antum tanya, nah. Aina al-kitabi? Aina al-kitabu? Huwa ala maktabi. Maktabi. Aina Muhammadun? Huwa fi ghurfati. Aina as-sa'atu? Hiya ala sariri. Aina Yasiru? Ya. Yasirun? Huwa fi hammami. Aina Aminatu? Hiya ala lagi apa? Lagi betulin genteng. Iya. Fil. Bukan ala, fil. Aaminatu fil ghurfati? La hiya fil matbakhi. Nah. Ayasiru fil matbakhi? La, huwa fi hammami. Man fil ghurfati? Muhammad fil ghurfati. Wa man fil hammami? Yasirun fil hammami. Hammami. Hammami. Madha 'ala al maktabi? Apa yang ada di kitabu? Kitabu 'ala al maktabi. Madha 'ala as-sariri? As-sariru. As-sariri. As-sa'atu. Ala sariri. Nah. As-sa'atu ala sariri. Bisa juga antum misalkan mendahulukan fil ghurfati, fil matbakhi, fil hammami, alal maktabi. Tapi ada perubahan ya untuk menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti as-sa'atu al-kitabu. Kalau Aminah misalkan man fil ghurfati Muhammadun. Ya. Man fil hammami? Fil hammami Yasir. Mada alal maktabi? Alal maktabi kitabun. Ya. Jadi sebutkan dengan tanwin. Alal maktabi kitabun. Alas sariri sa'atun. Alas sariri sa'atun. Bisa seperti itu. Baik, sekarang antum yang tanya ke siapa? Siapa yang mau antum tanya? Nah, siapa sok di sini? Mau jawab siapa? Mas mau jawab kayaknya nih. Ya, boleh kan. Aina sa'atu? Hah? Yang mana? Nomor satu dulu. Iya, apa? Sari. Nanti dulu. Betul. Aina kitabu? Huwa ala maktabi. Maktabi. Aina Muhammadu? Aina. Aina Muhammadu? Bentar, bacanya yang betul. Aina. Aina Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun. Huwa fi ghurfati. Iya, terus. Aina sa'atun. Ainas. Aina sa'atun. Ada alif lam, tidak boleh dibaca tanwin. Aina sa'atu. Aina sa'atu. Hiya as-sariri. Aina Yasiru? Kalau Yasir sama dengan Muhammad. Huwa Yasirun. Huwa fil Huwa fil hammami. Nah. Aina Aminatun? Nah, kalau Aminah. Kalau kalimat Aminah ini tidak ditanwin. Ya. Aminah itu di dhammah saja, nanti diberitahukan. Terus. Iya, fil matbahi. Matbahi. Matbahi. Matbahi. Matbahi. Ba-nya tidak panjang. Matbahi. Ah, gitu. Iya, fil matbahi. Ah, terus. Aminatu fil ghurfatu fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Antum ingat kepada pertanyaan yang jawabannya jawaban yang pertanya dengan a. Aaminatu fil ghurfati. Ingat jawabannya apa? Seperti ahadzal kitab. Ahadzal kitabun. Nah, gitu. Sekarang juga aaminatu fil ghurfati. Nah. Fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Betul. Atau aminatu fil matbahi. Nah. Bagus jawabannya. Terus. Aya sirun fil fil matbahi. Ya sirun fil hammami. Ayo. Terus. Man fil ghurfati ghurfati ghurfati. Man fil ghurfati Muhammadun fil ghurfati. Nah, terus. Waman wama fil waman waman fil hamami. Yasirun fil hamami. Nah. Mada ala maktabun maktabu maktabi. Nah. Alkitabun al Alkitabu huwa alal maktabi. Maktabi. Mada alal sariri.